Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyratil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap puja dan pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita mohon agar Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, kembali kita malam ini melaksanakan tanya jawab atau jamaah bertanya dan Ustaz Rija menjawab. Baiklah, kita manfaatkan saja waktu yang singkat ya, kurang lebih 40 menit. Seperti biasa kita berikan kesempatan dua orang jamaah laki-laki dan satu orang perempuan. Demikian kami persilakan. Ini Bapak yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan, Ustaz, masalah tata cara bertamat Al-Quran, apakah ada di dalam sunnah Rasul tentang cara bertamat Al-Quran? Seperti yang di masyarakat kita kebanyakan bertamat Al-Quran itu kan biasanya pakai selamatan segala macam, berpayung kambang segala macam itu, benasi lamak, behintalo segala macam. Apakah memang itu ada aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian sisa pertanyaan di Ar-Rahman semalam, Pak Ustaz, masalah waris ini, kalau seandainya suami istri berpisah, cerai, kemudian hartanya dibagi, nah kemudian kalau ada anak, ini hak warisnya di mana ini? Nah, mungkin itu aja mungkin Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, hukum mengajari non-muslim belajar Al-Quran. Ada di SMP Negeri di Banjarmasin ini, dia non-muslim, dia pakai jilbab, seorang perempuan, dia hafal tabarak, kemudian yang macam-macam. Suatu ketika ada acara keagamaan, dia ingin ngaji, tapi disuruh oleh gurunya ngaji. Gurunya menyuruh, gurunya itu memberikan kesempatan kepada anak itu, memberikan semangat bagi orang-orang muslim agar dia bisa seperti begitu. Dan dia anak seorang pendeta. Jadi dia, kenapa dia tidak masuk Islam? Karena tidak diizinkan oleh seorang ibunya yang pendeta. Jadi bagaimana hukumnya begitu? Saya pengalaman ketika 2 bulan di Desa Haruyan Dayak kali di Barabai, anak-anak Dayak itu saya lajari ngaji Iqra. Nah, dia minta ingin lajari. Jadi kita lajari itu. Jadi hukumnya itu. Kemudian yang kedua, batasan iddah itu bagi seorang perempuan, ketika ada suatu kejadian seorang perempuan itu kawin hanya beberapa hari dan perempuan itu tidak tersentuh sama sekali. Apakah juga berlaku masa iddah begitu? Jadi masa idah itu apakah disentuh atau tidak? Seandainya tidak disentuh sedikit pun karena mungkin ketidakcocokan, akhirnya 2 hari bercerai. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ibu-ibu sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan titipan pertanyaan Ustaz dari jemaah ibu-ibu tentang salawat kamilah, katanya Ustaz. Kamilah itu diterjemahkannya bagaimana? Karena selama ini katanya sering diadakan di acara keagamaan di masyarakat. Demikian Ustaz, minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al-Jihad rahimakumullah. Baiklah, pertanyaan pertama tentang khatam Al-Qur'an. ada mungkin hadir di tengah-tengah masyarakat kita, sebahagian mungkin kaum muslimin ketika selesai baca Quran atau khatam Al-Quran, membuat acara-acara atau berzikir atau melaksanakan apa-apa yang mungkin kita dapatkan, dan ternyata yang kita dapatkan bahwasanya setiap tempat itu pun kadang juga berbeda tentang cara bagaimana khataman Qur'annya. Maka mohon maaf, ini menunjukkan bahwasanya ketidakseragaman ini, tidak samanya tempat dengan tempat yang lain untuk membuat acara yang sepertinya secara khusus selesai khatam Quran kita harus baca ini dan itu, ketidaksamaan pada tempat-tempat yang berbeda, ini menunjukkan bahwasanya hal yang demikian yang saya tahu tidak bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Buktinya apa? Logika kita juga mengatakan bahwasanya masing-masing tempat ternyata juga berbeda. Masing-masing musola atau mungkin masing-masing majelis ta'lim mengadakan acara-acara yang berbeda-beda. Sekali lagi, ini menunjukkan ketidaksamaan ini, menunjukkan bahwasanya ini tidak lahir dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau itu memang lahir dari Al-Quran dan Sunnah, maka jelas ada keseragaman. Ada keseragaman. Ini ketika kita bicara logika kita. Belum lagi ketika kita bicara tentang dalil-dalil naqli, dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka yang saya ketahui, mohon maaf, tidak ada zikir khusus secara khusus. Tidak ada acara secara khusus untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita dapatkan. Tapi kalaulah seandainya rasa syukur kepada Allah diwujudkan misalnya dengan ucapan tahmid, kemudian dia mungkin selamatan dengan selamatan-selamatan biasa, makan-makan seperti itu misalnya, rasa syukur dia kepada Allah tanpa ada keyakinan bahwasanya sunnahnya seperti ini, maka hal yang demikian tidak dipermasalahkan. Yang sama-sama kita permasalahkan adalah apakah mempunyai keyakinan sunnahnya seperti ini atau tidak. Kapanpun kita mempunyai keyakinan sunnahnya seperti ini, maka kita akan berhadapan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya tentang permasalahan waris tadi, Pak ya, masalah waris. Suami istri kemudian qadar Allah takdirkan berpisah. Dia berpisah karena hal-hal yang mungkin menyebabkan dia berpisah, suami dan istri tadi, dan harta tadi ditanyakan tadi dibagi. Sebenarnya kalau kita bicara harta gonagini dulu, ini tidak ada di dalam Islam. Harta gonagini itu tidak ada di dalam Islam. Jadi harta waris adalah harta yang dibagi, harta yang dibagi ketika si orang yang mempunyai harta tadi dia meninggal dunia. Orang yang mempunyai harta tadi dia meninggal dunia, kemudian dia memberikan warisannya kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan warisan. Itu harta waris. Dan di dalam Islam sekali lagi, ketika ada yang berpisah kemudian bagi dulu hartanya, atau yang dikenal mungkin dengan istilah harta gonagini atau apapun itu istilahnya, itu tidak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang istri misalnya dia berpisah dengan seorang suami, maka yang dituntut adalah harta yang dia bawa sebelum dia menikah. Apa-apa yang dia bawa, maka itu harus dikembalikan kepada istri tadi. Tapi ketika dia tidak membawa apapun, maka tidak boleh untuk menuntut untuk membagi dua. Karena itu bukan hak dia. Bukan hak dia. Karena dampaknya adalah ketika dia menuntut harus dibagi dua, maka dia melakukan kezaliman kepada waris-waris setelah dia. Karena hakikatnya itu hak dari si pemilik harta tadi atau si pewaris dari harta tadi. Nah, kalau seandainya dia terpisah, dia berpisah dan anak-anaknya itu masih ada, anak-anaknya masih punya hak untuk mendapatkan waris. Jadi kalau misalnya ibunya meninggal dunia, maka harta dari ibu tadi, anak tadi mendapatkan waris. Sebagaimana pembagian biasa, lidzakari mitsl hadzil unthain, laki-laki 2 banding 1 daripada anak-anak perempuan. Begitu juga ketika bapaknya meninggal dunia, maka anaknya tetap mendapatkan waris. Tapi kalau bapak tadi meninggal dunia, maka mantan istrinya jelas dia tidak mendapatkan waris karena terpisah dengan talak tadi, terpisah dengan cerai tadi. Jadi yang hanya mendapatkan waris adalah anak-anaknya. Dan terjadinya talak atau terjadinya cerai, antara suami dan istri tadi tidak menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan waris. Tidak menghalangi anak-anaknya untuk mendapatkan warisan, karena itu masih orang tua dia. Dan tidak ada istilah, mohon maaf, mantan orang tua. Yang ada mungkin adalah mantan istri atau mantan suami. Tapi mantan orang tua, sampai kapanpun itu orang tuanya. Sehingga dia terus mendapatkan waris, dan pembagian yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim sudah menjelaskan kepada kita. Wallahu a'lam. Yang ketiga apa, Pak? Apa tadi? Mengajari non-muslim. Mengajari non-muslim untuk baca Al-Quran. Mengajar orang yang non-muslim untuk qiraatul Quran, untuk membaca Al-Quran, kalau dengan niatan untuk agar dia tertarik dengan Islam, agar dia tertarik dengan Islam, maka mayoritas para ulama menyatakan hadza da'watu bil hal. Ini dakwah dengan sebuah keadaan yang untuk melembutkan hati orang tadi. Karena boleh jadi dengan bacaan-bacaan Al-Quran tadi dia tersentuh, dia mendapatkan hidayah dan dia mendapatkan petunjuk. Selama kita punya niat untuk berdakwah, selama kita punya niat untuk mendakwahi orang tadi, agar niat kita adalah sampainya Quran tadi kepada orang-orang yang non-muslim, dia mendapatkan hidayah. Dan kita tahu tentunya banyaknya orang-orang cerdas, banyaknya para ilmuwan, mereka ketika meneliti ayat-ayat Al-Quran dengan belajar, dengan mempelajari, dengan membaca, atau mungkin dengan mendengar, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Karena kesesuaian ayat-ayat Al-Quran dengan fakta, dengan apapun di dunia ini, dan itu berlaku terus sampai hari kiamat, ini menunjukkan bahwasanya sebuah kebolehan. Dan tentunya pelajaran yang dimaksud adalah, yang para ulama mencatat adalah, ketika pelajaran itu hanya dilakukan di tempat-tempat yang umum, bukan di tempat ibadat mereka secara khusus, maka hal yang demikian tidak dipermasalahkan. Tapi kalau misalnya seorang guru mengaji atau seorang da'i diminta misalnya datang ke tempat ibadat mereka untuk mengajarkan Quran, maka ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Tapi ketika di tempat-tempat umum, ini adalah bagian dari dakwah dan diharapkan dengan qiraatul Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran tadi, tersentuh hati-hati mereka, kemudian mereka mendapatkan petunjuk. Dan kita banyak melihat contoh-contoh, permisalan-permisalan orang-orang para ilmuwan, orang-orang cerdas, orang-orang yang peneliti-peneliti, atau orang-orang yang punya kekhususan-kekhususan disiplin ilmu, mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dengan apa? Dengan mereka baca Quran, dengan mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin dengan mendengar atau diajarkan oleh orang. Karena seseorang itu dapat hidayah tidak artinya langsung untuk mendapatkan petunjuk, ada proses-proses yang panjang. Boleh jadi dengan hal-hal yang seperti itu, atau boleh jadi mereka mendengar, atau boleh jadi mereka langsung bersentuhan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan tentunya dakwah yang model seperti ini adalah dakwah yang sangat baik, ketika dengan ayat-ayat Al-Quran mengajak orang-orang artinya membaca Al-Quran, walaupun mereka belum masuk ke dalam Islam, namun diajarkan. Setelah mungkin mereka paham, mengerti, dan mereka benar-benar sesuai dengan fitrah mereka, maka boleh jadi tergerak hati-hati mereka. Dan ini bagian dakwah yang luar biasa. Dan ketika mampu mendakwahi hal yang seperti ini, sampai masuk orang itu ke dalam Islam, maka da'i tadi, dia terus mendapatkan pahala, terus mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang tadi. Dan insyaallah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala hal yang dilakukan itu dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah iddah atau waktu seorang yang dia menikah, sudah terjadi ijab kabul, kemudian ditalak atau dicerai, apakah ada masa iddah, apakah ada masa iddah. Memang di dalam permasalahan ini muncul qaul, muncul banyak pernyataan-pernyataan para ulama, dan sebagian ulama menyatakan bahwasanya iddahnya adalah sebagaimana orang yang biasa. Sebagian ulama lain tentunya mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda. Dan kita tahu ketika Nabi SAW, disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau pernah mentalak, salah seorang perempuan yang ketika itu dia berada di kamar Nabi SAW, kemudian perempuan tadi menolak, maka Nabi SAW perintahkan kepada perempuan tadi, kalau begitu engkau tidak lagi bersama saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sudah terjadi ijab kabul Rasulullah dengan perempuan tadi, saya lupa nama perempuannya, namun ini hadisnya sahih. Sebagian ulama meriwayatkan pada riwayat Imam Muslim, maka ketika itu perempuan tadi dia menyatakan, "Saya tidak mau," katanya. "Saya tidak mau." Maka kemudian Rasulullah melepaskan perempuan tadi. Nah, ketika Rasulullah melepaskan perempuan tadi, ulama berbeda pendapat apakah dia punya iddah atau tidak. Apakah dia punya iddah atau tidak? Sebagian ulama menyebutkan dia tidak punya iddah, karena ketika itu tidak pernah disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyatakan dia punya iddah. Dia punya iddah sebagaimana iddah orang-orang yang ditalak secara bain. Yang ulama hanya bersepakat adalah pada permasalahan ketika mahar. Ketika mahar yang diberikan kepada perempuan yang dia belum disentuh, maka mahar itu harus dikembalikan kepada suaminya. Semuanya full, harus diberikan semuanya. Tidak boleh separah atau tidak boleh dia mengambil, karena dia belum disentuh. Jadi ulama hanya sepakat pada kondisi maharnya. Maharnya adalah diberikan seluruhnya kepada orang yang pernah menikah dengan dia, dengan pada saat dia terjadi talak, pada saat dia terjadi talak kemudian dia tidak pernah disentuh, maka maharnya itu harus semua dikembalikan. Nah, ulama berbeda pendapat sebagaimana yang ditanyakan tadi, apakah ada iddah. Sebagian ulama menyebutkan dia tidak ada iddah, sebagian ulama menyebutkan iddah sebagaimana hal yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wallahu alam. Dan ini khilaf yang cukup kuat, khilaf yang cukup panjang, yang sampai hari ini pun para ulama terus berdebat pada fikih-fikih klasik, pada kitab-kitab klasik tentang permasalahan ini, wallahu alam. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah berkaitan dengan salawat kamilah. Salawat kamilah, mohon maaf, yang kami ketahui adalah salawat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bakhilnya orang yang mendengarkan kalimat nama Rasul, nama Nabi atau salawat itu diucapkan kemudian dia tidak menjawab, maka ketika itu Rasulullah menyatakan sungguh sangat bakhil. Kemudian Rasulullah mengaminkan, karena ketika itu doa dari Jibril alaihissalatu wassalam. Pada saat Jibril mendoakan orang-orang yang mendengar kalimat salawat, kalimat nama Nabi, nama Rasul disebutkan, kemudian dia tidak jawab salawat tadi, kata Jibril, sungguh mereka adalah orang-orang yang bakhil. Maka Rasulullah ketika itu mengaminkan. Dan ingat, ini dua makhluk Allah yang paling mulia. Jibril berdoa yang mengaminkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka para sahabat bertanya kepada Rasul, kekhawatiran para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallim alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau agar tidak tergolong dari orang-orang yang bakhil? Maka muncullah salawat-salawat yang diajarkan Rasulullah, di antaranya kalimat "Sallu alayya sallallahu alaihi wasallam." Bersalawatlah kalian dengan ucapan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang lain, bersalawatlah kalian dengan ucapan kalimat "Allahumma shalli ala Muhammad." Riwayat yang lain, bersalawatlah kalian dengan salawatul ibrahimiyah sebagaimana kita bersalawat di dalam salat-salat kita. Dan ini salawat-salawat yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mohon maaf, salawat yang disebutkan tadi sampai hari ini tidak ada hadis yang mendukung tentang perintah, anjuran atau syariat untuk membaca salawat tadi. Maka idealnya pada saat ada salawat-salawat yang sudah pasti dijelaskan oleh Rasulullah, ini salawat yang ada hadisnya, ini ada salawat yang ada dalilnya, idealnya kita hanya mengembalikan semua perkara kita kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah kalau kita menginginkan sebuah keidealan dalam hidup kita. Tapi ketika mungkin kita ingin mengambil ajaran-ajaran yang baru, maka akan terbukalah godaan-godaan syaitan untuk terus memberikan amalan-amalan model baru. Dan sekali lagi, idealnya kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sunnah menanggapi permasalahan antara sahabat Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib? Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya undian berhadiah? Kenapa? Hukum undian berhadiah. Jangan. Langsung aja, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terkait fikih cara berpakaian, Ustaz. Di dalam pandangan Islam, bagaimana hukumnya menggunakan baju yang bergambar makhluk bernyawa atau gambar wajah manusia, Pak Ustaz? Ini apakah hukumnya mubah? Apakah diharamkan ini, Ustaz? Ya. Nah, itu aja sekian. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai jenazah, Pak Ustaz. Biasanya jenazah itu habis dikapani, itu tangannya ada dua yang pernah kami lihat, posisi tangan. Yang pertama lurus, dan yang posisi yang kedua itu bersedekap. Nah, pertanyaannya apakah kedua-duanya ini sunnah? Dan yang kedua, biasanya keluarga si mayit ini, terutama anak-anaknya, itu disuruh para keluarga yang lain itu untuk mencium si mayit ini dari dahi sampai ke ujung kaki. Nah, apakah perbuatan ini sunnah? Seandainya toh ini bukan sunnah, apakah ini salah satu kebid'ahan? Demikian, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, yang berkaitan dengan pertanyaan tentang Muawiyah radhiyallahu taala anhu dan Ali bin Abi Thalib, dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang qadar Allah takdirkan terjadi ketika itu peperangan antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib, apa sikap kita melihat atau menyikapi tentang pertempuran atau peperangan di dua kelompok sahabat yang ketiga, dua kelompok sahabat yang cukup besar, yang dari dua kelompok ini masing-masing mempunyai pendukung-pendukung dengan sahabat-sahabat yang cukup kuat, sahabat-sahabat yang senior pun ketika itu juga terpisah. Kita katakan bahwasanya ini adalah permasalahan ijtihadiyah yang terjadi pada para sahabat, yang kita ketahui dalam kitab-kitab sejarah, dan hati-hati juga baca kitab-kitab sejarah karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan pada sejarah-sejarah Rasul yang itu dimanfaatkan oleh sebahagian orang yang tidak menginginkan tentang pemahaman yang benar. Dan salah satu kitab sirah sejarah Nabi yang terbaik dengan karangan tulisan ilmiah adalah kitab Rihatul Makhtum, dan ini salah satu kitab yang ketika itu diperlombakan dalam tulisan ilmiah danlah kitab yang terbaik pada saat itu, dan sampai hari ini diyakini itu masih kitab yang terbaik, bahkan sekali beratus sekelas kitab Ibnu Hisham pun dikalahkan dengan kitab Rihatul Makhtum karena hanya memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kitab Rihatul Makhtum memang disebutkan terjadi peperangan Jamal atau peperangan onta ketiga itu. Di saat itu tawak atau sikap kita, sikap kaum muslimin adalah memaklumi ini masalah ijtihadiyah. Kita tidak perlu untuk terpancing dengan satu kelompok atau kelompok yang lainnya. Ini memang qadar Allah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika itu dari kedua belah pihak terjadi korban atau adanya yang meninggal dunia dari para sahabat-sahabat yang lain, dan ini masalah ijtihad yang muncul pada saat itu, dan sikap kita adalah hanya menyatakan ya sudah, ini ijtihad, hal yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu yang harus kita ambil hikmahnya adalah bahwasanya pada saat terjadi pertempuran atau peperangan di dua kelompok sahabat tadi, maka kita hanya menyatakan mereka adalah manusia biasa juga, dan mereka adalah mengambil ijtihad masing-masing. Mereka berperang di waktu siang, mereka berperang di waktu pagi, namun ketika malam mereka tidak berperang, mereka bahkan berangkulan, mereka bahkan saling sapa. Dan ini hebatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika itu. Pada waktu siang mereka berperang, tapi ketika di waktu malam bahkan mereka tahajud bareng. Ini menunjukkan akan kemuliaan para sahabat. Dan kita jangan sama sekali terpancing dengan sahabat seperti itu. Kita ingat bahwasanya Allah telah memuji dengan satu pernyataan radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka. Waradhu'an, dan mereka telah meridhai Allah. Dan tidak ada gelar yang paling fenomenal, gelar yang paling hebat, gelar yang paling dahsyat kecuali gelar yang diberikan oleh Allah kepada sahabat radhiyallahu anhum. Mereka lah orang-orang yang telah diridhai oleh Allah. Dan bahkan ketika kita bicara bagaimana Nabi membicarakan keutamaan para sahabat, kalau kalian ini infak sedekah, kata Rasulullah, mislu jabali Uhud zahaban, kalian punya harta dengan harta yang sangat banyak, kalian punya emas seperti gunung Uhud besarnya, banyaknya, dan kalian infakkan semua, Dan Gunung Uhud itu lumayan, 7 kilo artinya panjangnya, kemudian lebarnya kurang lebih 4 kilo, kemudian tingginya kurang lebih 2 kilo, dan jelas ribuan ton itu beratnya. Kalian punya emas dengan besarnya seperti Gunung Uhud itu, kata Rasul, dan kalian infakkan semua, sementara sahabatku ini, kata Rasulullah, para sahabat hanya berinfak dengan satu telapak tangan mereka, dengan hanya mereka infakkan kurma, bukan emas, maka pahala sahabatku itu lebih baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini utamanya para sahabat. Jadi sikap kita adalah menyikapi hal yang seperti ini, bagian dari sejarah, dan kita tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki siapa kita dan siapa para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga kita tidak boleh untuk memposisikan diri kita, mereka lah orang-orang yang kurang baik, sementara Allah telah memuji mereka sebagaimana dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, kuntum khairu ummah, kalianlah generasi yang terbaik, kata Allah. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan undian berhadiah, kalau kita dengan bersengaja membeli satu produk yang itu hanya mengincar hadiahnya, maka ini hukumnya tidak diinginkan, artinya atau dihukumi haram seperti ini. Ketika ada satu produk misalnya dengan harga 20.000, kemudian ada harga yang berbeda dengan 25.000 dengan produk yang sama dengan jenis yang sama tapi berbeda harga, tapi yang 25.000 ini ada hadiahnya, maka ini judi dan ini haram. Kita memilih misalnya yang 25.000, kenapa? Ada undian, hadiah undiannya. Yang 20.000 tidak ada hadiah undiannya. Kemudian kita jatuhkan pilihan yang 25.000, maka ini haram, karena ini masuk dalam maisir, dalam perjudian, dan itu diharamkan. Tapi ketika tidak ada penambahan harga, kita beli sesuai dengan keperluan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian orang juga beli sesuai dengan apa, dengan keperluan dia, tahu-tahu misalnya kita dapat rezeki, tahu-tahu misalnya kita dapat hadiah diundi, ternyata dapat mobil misalnya, atau umroh 10 kali bolak-balik misalnya, dan itu hadiah, silahkan diambil. Tapi ketika ternyata dinaikkan harganya, yang kita tahu harga dasarnya asalnya misalnya 20.000, kemudian dinaikkan 25.000 disebabkan ada hadiah-hadiah tadi, maka ini judi, dan itu diharamkan. Tapi kalau ternyata tidak dinaikkan harganya, harganya standar, harganya biasa, mungkin servis dari si pemilik produk tadi, atau mungkin dia sudah mempunyai keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak, kemudian dia ingin menarik orang-orang membeli produk dia, dia sediakan hadiah-hadiah misalnya, dan harganya adalah sama sebagaimana harga-harga biasa, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi yang dipermasalahkan ketika harganya dinaikkan, kemudian ada hadiah-hadiah yang seperti ini, maka ini hukumnya haram. Dan sikap kita pada saat kita ingin membeli apa yang disebutkan tadi, sesuai dengan keperluan kita. Tapi kalau niat kita adalah karena ada hadiahnya, padahal kita tidak perlu misalnya. Kita tidak perlu karena ada hadiahnya, maka ini terlarang. Tapi ketika niat kita hanya sesuai dengan keperluan kita, maka tidak dipermasalahkan. Tapi niat kita ingin mengincar hadiahnya tadi, maka ini ada bagian dari perjudian, dan itu hal yang tidak dibenarkan. Meskipun sebagian ulama menyatakan makruh, sebagian ulama menyatakan haram ketika niat kita hanya mengincar hadiah tadi. Padahal misalnya tidak perlu misalnya makanan-makanan tadi, masih banyak, kemudian kita ingin hadiah tadi, dan kita beli walaupun harganya adalah harga yang standar, maka sebagian ulama menyatakan makruh, sebagian ulama menyatakan haram. Tapi ketika harga jadi naikkan, maka hukumnya haram sebagaimana yang disepakati oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya tentang pakaian yang bergambar wajah atau mungkin makhluk hidup. Saya sarankan untuk ditinggalkan hal-hal yang seperti ini. Saya sarankan untuk tidak memakai pakaian yang ada gambar wajah atau yang ada makhluk hidup, karena pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tadkhulul malaikata fiha suwar wal kalab, malaikat rahmat tidak akan masuk ketika di tempat tadi ada gambar dan ada anjing, kata Rasulullah. Malaikat rahmat tidak masuk. Ketika malaikat rahmat tidak masuk, maka begitu mudah setan akan menguasai tempat tadi. Dan saya sarankan untuk tidak membeli atau tidak memakai pakaian yang ada gambar wajahnya atau ada makhluk hidupnya tadi. Tapi kalau hanya sekedar pohon-pohonan atau misalnya ada pemandangan-pemandangan, maka ini tidak dipermasalahkan. Terlebih misalnya mohon maaf, pakaian tadi dipakai di dalam sholat misalnya, dan padahal pakaiannya gambarnya, apalagi gambarnya sangar-sangar juga, yang di belakang mencangangi, yang di muka mencangangi juga, gambarnya mencangangi kita. Nah, hal-hal yang seperti ini, maka mohon maaf, dikhawatirkan mengganggu, maka idealnya hal-hal yang seperti ini ditinggalkan. Kemudian pertanyaan dari ibu-ibu, jenazah yang meninggal, jenazah yang tangannya apakah dibikin posisi seperti bersedekap atau tidak, ini kembali kepada apa yang lebih mudah, dan kedua perkara ini perkara yang tidak dipermasalahkan, apakah dia ingin bersedekap atau tidak. Kalau kita mengacu kepada sebahagian dari mazhab Hanabilah, mereka menyatakan bahwasanya diluruskan. Sebahagian pendapat lain menyebutkan bersedekap sebagaimana cara sholat yang mereka lakukan, dan ini masalah-masalah istihadiyah, tidak ada memang keterangan secara khusus tentang permasalahan ini, dan riwayat-riwayat yang disebutkan adalah riwayat-riwayat pada standar derajat hasan. Sebagian ulama menyebutkan ada kedhaifan, ada kemajhulan, ada ketidakjelasan pada perawi-perawi tadi yang disebutkan dalam hadis-hadisnya, maka ini hanya perkara istihadiyah yang itu dimunculkan oleh sebagian ulama, dan ini perkara yang artinya kita hanya bisa memaklumi. Silakan mungkin dengan gaya mau bersedekap atau mungkin dengan gaya meluruskan, asal jangan dengan gaya yang lain. Kalau dengan gaya yang lain, orang itu hidup kira-kira. Nah, hal-hal yang seperti ini, maka mohon maaf, ini masalah-masalah istihadiyah, dan mencium jenazah itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di keningnya. Satu riwayat menyebutkan ketika itu Rasulullah pernah mencium Utsman ibn Maz'un, Utsman ibn Maz'un. Abu Hurairah bahkan meriwayatkan, "Ra'aitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Maz'un inda wafatihi fa fadhhara 'uyunihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, fadhahara dam'ihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, saya melihat ketika Utsman ibn Maz'un, bukan Utsman ibn Affan, Utsman ibn Maz'un meninggal dunia, Rasulullah mencium kening beliau, kemudian juga pipi beliau, dan ketika itu berlinanglah air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pernah dilakukan Rasulullah. Tapi kalau mencium sampai batis, ya wallahualam, hal yang demikian saya tidak mendapatkan dalilnya, sampai batis, sampai semuanya, wallahualam. Yang ada riwayat adalah kening dan pipi, dan itu dibenarkan dan diperbolehkan. Dan menangisnya Nabi SAW, kesedihan Rasulullah ini menunjukkan bolehnya orang itu bersedih. Wajar dia menangis, wajar dia menangis, wajar dia bersedih, asal jangan meraung-raung, asal jangan juga menzolimi diri dia atau seakan-akan tidak menerima takdir Allah, maka ini yang terlarang. Tapi menangisnya seseorang itu, ini tidak dipermasalahkan. Dan mencium sampai kaki lagi, sekali lagi mohon maaf, hal yang demikian saya tidak mendapatkan dalil, dan hal-hal yang seperti ini hanya ada dalilnya adalah ketika Rasulullah mencium Utsman ibn Maz'un di bagian kening atau di pipi beliau, wallahu a'lam. Baiklah, saya jawab dulu beberapa pertanyaan yang tertinggal. Pertanyaan yang berkaitan dengan apakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Mohon maaf, saya hanya membacakan. Banjar TV, kalau hendak mengkat silakan. Apakah para Habib saat ini merupakan keturunan Rasulullah atau keturunan Ali? Karena yang telah kita ketahui bahwasanya anak laki-laki Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah pada saat masa kecil. Terima kasih. Berkaitan dengan Ahlul Bait, berkaitan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu dijelaskan sudah di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang masuk pada istilah Ahlul Bait adalah yang pertama, seluruh anak dan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai cucu beliau. Yang kedua adalah seluruh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan istri Rasulullah ini diingkari oleh orang-orang Syiah. Mereka menyatakan itu bukan Ahlul Bait. Bagaimana mungkin mereka bukan Ahlul Bait? Mereka hidup bersama Rasulullah. Kemudian juga di antara kelompok Ahlul Bait yang dimasukkan juga oleh Rasulullah adalah ala Ali, keluarga Ali, wa ala Ali Ja'far dan keluarga Ja'far, wa ala Abbas dan keluarga Abbas. Ini di antara Ahlul Bait yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa hurrima alaihimuz zakah, dan haram kepada mereka untuk menerima zakat, kata Rasulullah. Jadi salah satu ciri Ahlul Bait adalah mereka haram menerima zakat. Jadi kalau ada hari ini orang mengaku Ahlul Bait ternyata masih mengharapkan zakat atau mendapatkan zakat, maka itu bukan Ahlul Bait. Dan ketika kita bicara Ahlul Bait adalah bicara tentang salawat yang terus kita ucapkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami bersalawat kepada Nabi dan bersalawat juga kepada Rasulullah dan keluarga Rasul. Bagaimana orang tidak berebut dengan istilah keluarga Rasul? Karena mereka terus mendapatkan salawat sampai hari kiamat di dalam salat-salat seluruh kaum muslimin. Sehingga di sini tentunya kita tidak bisa memvonis atau menjudge atau mungkin menyatakan bahwasanya fulan itu ada ahlul bait, fulan itu bukan ahlul bait. Ini kembali kepada kejujuran di apakah benar atau tidak. Kalaulah seandainya memang benar, kalaulah memang seandainya benar, maka bukan dijadikan senjata untuk mempermainkan umat, itu pertama. Yang kedua, kalaulah itu juga memang benar, maka kemuliaan bagi dia. Tapi ingat, ketika Rasulullah beliau menyebutkan kemuliaan nasab tidak akan pernah berpengaruh kepada dia, yang berpengaruh adalah kemuliaan bagaimana dia beribadah. Jadi kemuliaan ibadah dialah yang mempengaruhi. Tapi ketika nasabnya mulia, kemudian ibadahnya baik, sesuai dengan sunnah, maka berkumpullah dua kemuliaan tadi, dan itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau hanya mengandalkan nasab, ternyata masih melakukan perbuatan bid'ah, mengajarkan hal-hal yang tidak baik, maka tidak akan pernah mempengaruhi pada keadaan diri dia. Hal-hal yang demikian tentunya tidak diharapkan. Dan standar orang itu dekat dengan Allah adalah akramakum. Orang yang paling mulia adalah orang-orang yang atqakum, orang-orang yang paling takwa. Tidak peduli dari manapun dia, tidak peduli nasabnya kayak apa, tidak peduli apapun keturunan manapun dia, selama dia paling takwa, maka itulah yang paling dekat dengan Allah. Jadi menyikapi istilah ahlul bait, ya kita terima kalau memang seandainya mereka benar, namun dengan sekedar menghormati sebagaimana penghormatan biasa bagi seorang manusia. Dan beruntunglah orang-orang tadi kalau memang benar. Tapi ketika ada kedustaan, maka ancaman Nabi SAW begitu keras, ancaman Rasulullah begitu keras. Orang-orang yang menasabkan dirinya yang bukan dari nasab dia sebenarnya, maka alaihi la'natullah, Allah melaknat dia. Wal malaika, dan malaikat juga melaknat dia. Wan nasu ajma'in, dan seluruh manusia juga melaknat orang tadi. Jadi hal-hal yang seperti ini tentunya kita menyikapinya, silahkan misalnya ada yang mengaku, tapi kita hanya menghormati sekedar manusia biasa. Dan kalaulah memang benar, ya sudah kita hormati dia dan bersyukurlah orang ini. Tapi ketika masih melakukan perbuatan yang tidak baik, maka itu juga tidak diharapkan dan tidak dibenarkan. Karena kemaksuman tidak dijadikan, nasab bukan dijadikan standar orang itu maksum atau tidak. Yang maksum adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sedikit mungkin pengumuman, besok tanggal 9 insyaallah terjadi gerhana matahari, dan Masjid Al-Jihad insyaallah akan mengadakan salat gerhana matahari jam 8 pagi. Khatib insyaallah Ustaz Sulikan Sarion LC, Imam Ustaz Agus Salim, Ustaz Agus Salim LC. Jadi kami harapkan yang mempunyai waktu untuk berhadir, karena ini salah satu salat yang ditunggu juga oleh banyak orang salafus soleh, orang-orang terdahulu. Salah satu salat yang bisa menjadikan sebab doa-doa kita diijabahi. Bahkan sebagian ulama menyebutkan kekuatan doa pada saat terjadinya gerhana itu hampir mirip sebagaimana dia berdoa pada saat wukuf di Arafah. Jadi kekuatan doa pada saat terjadinya gerhana itu hampir mirip, kata para ulama, sebagaimana kekuatan doa dia pada saat wukuf di Arafah. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk melaksanakan salatul khusuf, salat gerhana, yang caranya kita tahu dua rakaat. Rakaat pertama dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat yang panjang, kemudian ruku, dengan ruku yang juga panjang, kemudian i'tidal sami Allah liman hamidah, dia baca Rabbana walakal hamdu, kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah dengan tidak sujud dulu. Setelah baca Al-Fatihah, dia baca surat lagi, kemudian dia ruku, dia i'tidal, kemudian dia sujud. Ini baru rakaat pertama. Rakaat kedua seperti rakaat yang pertama, namun bacaan ayatnya itu lebih pendek. Bacaan ayatnya itu lebih pendek. Jadi satu rakaat itu dengan dua kali ruku. Jadi dua rakaat, empat kali ruku, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau kita mendapatkan salat gerhana, maka ternyata imamnya panjang, itu siap-siap aja. Karena itu yang memang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi, permasalahan gerhana adalah permasalahan yang itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. yang sebenarnya perintah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak berfoto ria, tidak berselfie dan yang lainnya. Yang diperintahkan adalah ketika terjadi gerhana kita beribadah. Kita beribadah dengan sholat, dengan berdoa, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada salah tanggal 9 itu tanggal merah. Hari libur kalau kada salah. Hari rayanya orang kalau kada salah. Jadi kita punya kesempatan yang sama untuk mengambil apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebagian ulama, ini juga perlu untuk kita perhatikan, sebagian qaul, sebagian pernyataan para ulama mengutip pernyataan sebagian para sahabat di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya gerhana itu terjadi salah satu sebabnya adalah karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah mampu untuk membuat alam ini tidak biasa sebagaimana yang biasa. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya hati-hati ketika terjadi gerhana, boleh jadi ini tanda isyarat akan terjadinya bala, akan terjadinya musibah, karena ketika terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh Madinah ketika itu gelap dan hampir-hampir sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, ahadza yaumul qiyamah? Ya Rasulullah, apakah ini hari kiamat hari ini?" Apakah hari kiamat? Saking khawatirnya para sahabat, saking takutnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ketika itu Rasulullah perintahkan untuk sholat. Dan salah satu ciri khas sholat gerhana, seorang imam disunahkan untuk membaca atau untuk mengucapkan as-salatul jami'ah. Jadi kalimat as-salatul jami'ah itu alamatnya sholat gerhana. Alamatnya pada sholat gerhana sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.